Yohanes pasal 10:5. Nangulivomo Yesus ka ira. Aku e imo pala anggur tona konona. Pada umaku puenti nalu anggur itu. Rangga-rangga ku toda ano buah, nikoto nitajiakana. Tapi rangga-rangga tono buah, nipegasa nampaka belo-belo, alaman tambai kadea nu buana. Komi itu nagasamo, sabana nyepe komi mo pepatuduki toni tesa ku kakomi. Komi kana maro mo saungurara ante aku, pada aku vo umaro mo saungurara ante komi. Rangga-rangga tono gaang garibatana, da ama mala mo buah. Agar rangga-rangga to nasintaka ribata kayu etu tomo bua. Ibe tu vou komi da ama mala mo bua, ane komi da ama romo saungurara ante aku. Aku e imo bala anggur, pade komi etu mo rangga-ranggana. Ane komi ma romo saungurara ante aku, pade aku ma romo saungurara ante komi. Komi kana mo bua madea. Tapi ane komi mo gaang garijaiku, komi da ama mala mumpo via nuapa-nuapa. Tau da ana rono saungurara ante aku, kana ratajiaka, nasimbayu eva rangga kayu ratajiaka sampe majadi mangau. Rangga-rangga eva itu, agar apasiromu ratajiaka riara apu, pade rapalabu. Ane komi maro mo saungurara ante aku, pade tesaku maro riaranta ikomi. Perapi mon wapa-nuapa toni podota komi, pade itu kana rabaika komi. Ane komi mo bua madea, manoto mo komi pumpu ana guruku. Pade ante ibetu, umaku kana ratoya borabila. Nasimbayu eva umaku nompotove aku, ibetu vou aku nompotove komi. Komi kana maro mo saungurara ante aku, ala komi mombarasai pepotoveku. Ane komi mantuki parenta-parentaku, komi pumpu maro mo saungurara ante aku, pade mombarasai pepotoveku. Nasimbayu eva aku vou nantuki parenta umaku, pade narono saungurara ante ia, pade nombarasai pepotovena. Pura-pura ei nyuli kukakomi, ala kadamba nuraraku, mamala vou rarasai komi, pade ala komi pumpu madambarara, ive imo parenta kuku uli kakomi. Posipotovemo sambaa, nasimbayu eva aku nopotove komi. Ive imo jonjo taum pumpu nopotove vegana. Ia nombabai katubuna manjaliku vegana. Komi mo vega-vegaku. Ane komi mantuki parenta-parenta toni vaiku kakomi. Aku mana manguli komi batua. Sabana sambaa batua, da anang kinjani nuapa toni fobia madikana. Tapi vei-vei, aku manguli komi vegaku. Nanoto mo etu, sabana pura-pura nuapa toni epekung garijai umaku, etu vou nitesa kukakomi. Da akomi to nompelisi aku, tapi aku to nompelisi komi, pade nompakau komi malau mobua madea, etu mobua to da amopuopu. Ane komi mobua ibetu, nuapa-nuapa rapi-rapi komi garijai umaku, ante manguli sangaku, kana rapaina kakomi. Jadi ivei mo parentaku kakomi. Posipotobe mo sambaa bo sambaa. Ane komi rapora uraran tau ri dunia, toda ano para saya, kana ratora komi ira no kolu no porau aku. Ane rapana komi no simporoa ante tau da ano para saya aku, na tantu mo ira kana mompotove komi, sabana komi roa iram boto. Tapi komi da ano simporoa ante ira, sabana aku no pelisi komi, alama lain garijai ira. Jadi etu sampe ira no porau rara komi. Tora mo nuapa to niuli kukakomi pania. Samba abatua da ane liunga bete katufuna ngari madikana. Ane aku ni pandasa ira, na tantu mo komi vou kanara pandasa ira. Ane pepatuduki kunituki ira, na tantu mo pepatuduki komi vou kanara tuki ira. Pura-pura etu kanara povia ira kakomi, sabana komi na jadi topantuki aku. Etu rapovia ira, sabana ira da antoto no sinjani ante alatala tonom pakau aku. Ane rapana aku da ana rata nombatesa ka ira, ira da ana sala. Tapi narata mo aku, pada nitesa ku mami mo ka ira. Jadi mana ria tanje ira mo via silaka. Isema-sema nomporau aku, ira vou nomporau umaku. Ane aku da anompo via kabaraka-kabaraka ritatongo ira, anu da asanggani ni povia taun tanina, ira da ana silaka. Tapi nikita ira mo kabaraka-kabaraka etu, pada ira batena nomparau aku ante umaku vo'u. Tapi etu na jadi, alamadupa tesa toni tulisi rara atura-atura agama ira ivei. Ira nomparau aku nauda anaria sabana. Aku kana mempakau kakomi tope tulungi garijai umaku, etu monosa nagasa nu alatala, to mempakanoto kakomi pepatuduki tona konona. Ane ia marata, ia moto majadi sabiku. Pade komi vohu majadi sabiku, sabana komi tono sangganingani ante aku, garipamula pangkabia kuriara dunia ei.